Sama bertahan. satu request dari yang di depan tadi sudah ditulis di sini ya. Bareng hadiah lagi Nela Karisma. Ya.